Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadis ke berapa sekarang? Hadis ke-19. Ya. Dan hadis mulai ke sini ni hadisnya panjang-panjang. Dan hadis Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini yang paling panjang. Kisah terkait perang Tabuk yang beliau tidak ikut. Ini mungkin kita tangguhkan di pertemuan yang pas saya fit ya, karena butuh panjang itu. Ya, tapi mungkin kita baca beberapa hadis saja sekarang. Ya, faqala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala an-zir ibni Hubeish, dari Zir ibni Hubeish qala, beliau adalah seorang tabi'in. Ya, ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku pernah mendatangi Safwan bin Asal, ya radhiyallahu anhu, as'aluhu, aku bertanya kepada beliau, 'anil mashi 'alal khuffain, tentang mengusap dua sepatu, dua khuf yang pernah antum pelajari di pelajaran fikih, ya, sebagai rukhsah bagi orang yang tidak mau membuka kakinya karena dingin, tidak perlu membasuh kedua kakinya, dia berwudu seperti biasa, namun ketika membasuh kaki, kakinya tidak perlu dicopot sepatunya karena dingin, cukup diusap bagian atasnya saja, diusap sepatunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, sepatunya tersebut tingginya melebihi dari batas anggota tubuh di kaki yang wajib dibasuh, yaitu minimal melebihi mata kaki. Ya. Dan pensyarah buku ini adalah faqih min fuqaha Syafi'iyah, ya. Itu Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Tentu beliau akan menerangkan lagi kepada kita. Ya. Baik. Faqala ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membuat Anda datang wahai Zir, kata ya, Safwan bin Asal. Fakultu, aku katakan, kata Zir bin Hubeish, ibtigha al-ilm. Apa irabnya ibtigha al-ilmi? Hah? Siapa di sini? Tolha, apa irabnya ibtigha al-ilmi? Ibtigha. Abi Zain. Maful li ajli ahsan ta. Maful li ajli. Nah, yaitu karena mencari ilmu. Cari ilmu agama. Faqala, maka Safwan mengatakan, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena meridoi apa yang mereka cari, yaitu ilmu agama. Fakultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'da al-gha'it wal baul. Kemudian aku katakan, kata Zir bin Hubeish, qad hakka fi sadri. Ini ada muncul keraguan di dadaku terkait tentang mengusap kedua sepatu, dua khuf, ya, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ingat di pembahasan fikih, ya, khuf bagi musafir 3 hari 3 malam. Bagi mukim yang tidak safar sehari semalam, artinya cuma sholat 5 waktu, ya, salah satu syaratnya adalah khufnya tidak boleh dicopot, baik ketika dia tidur, buang air kecil, atau buang air besar. Kalau khufnya dicopot, maka batallah mengusap khufnya tadi. Dia mesti basuh sepatunya. Ya, dalam seharian gini. Seharian begini, misalkan kita mulai ini pada Isya pakai khuf. Tiba-tiba nanti hak kita ialah di waktu subuh kita enggak perlu membuka sepatu kita. Cukup diusap aja karena dingin. Tetapi karena kelupaan mungkin kita mau buang air besar, buang air kecil atau bangun dari tidur, kita buka khufnya, maka batal di situ. Wajib dibasuh kakinya. Paham sini enggak? Taib. Nah, kalau janabah ya wajib dibuka, bahkan wajib mandi. Ya. Taib, wajib dibasuh kakinya dalam mandi. Nah, mana tadi? Innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khufain ba'da al-gha'it wal baul. Sungguh telah muncul keraguan di dadaku terkait mengusap kedua sepatu ya setelah buang air besar, buang air kecil. Wa kuntum ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Anda sendiri adalah seorang yang merupakan salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka saya datang untuk bertanya kepada Anda. Ya, kepada Safwan bin As-Sal radhiyallahu anhu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an? Apakah Anda mendengar beliau? Beliau yaitu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyebutkan tentang hal tersebut, syai'an, sesuatu hal dari mengusap sepatu ini, dari permasalahan tadi, yaitu kalau buka khuf, ya, buka khuf ketika buang air kecil atau buang air besar, bagaimana hukumnya? Faqala na'am. Kemudian kata Safwan bin As-Sal, iya, na'am. Kana ya'muruna idha kunna safran. Di antum bukunya safran atau safaran? Hah? Safran, na'am. Yang sahih safran. Ya, idza kunna safran au musafirin. Nah, ya, beliau memerintahkan kami apabila kami bersafar. Itu jamak nanti. Ya. Atau ini keraguan dari perawi, atau ketika kami bersafar, alla nanzi'a khifafana. Agar kami tidak melepas mencopot khuf kami. Khifaf jamak dari khuf. Ya, salasata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Ketika safar illa min janabatin, kecuali karena janabah, karena junub wajib dicopot. Ya, saya kasih Pak Arif. Mana lagi tadi? Lakin min ga'itin wa baulin wa naumin. Namun tidak boleh dicopot, ya, tidak boleh dicopot karena buang air besar, buang air kecil atau karena tidur, ya, itu nggak boleh dicopot. Nah, ini kan lakin, salah satu lakin maknanya kan harfu istidrak, ya, dia menafikan apa yang ditetapkan sebelumnya atau menetapkan apa yang dinafikan sebelumnya. Kan kalimat sebelumnya ialah menafikan dicopot. Ya, apa? Menafikan tidak boleh dicopot gitu. Karena apa? Karena janabah. Apa? Alla nanzi'a, mana tadi? Kalimat sebelumnya. Ya, alla nanzi'a khifafana salasatain illa min janabatin. Karena kecuali karena janabah. Nah, di sini menetapkan. Lakin ya. Ya, atau menafikan. Namun tidak boleh dilepas karena buang air besar, buang air kecil atau karena tidur. Nah, itu cara menerjemahkannya. Ya, jadi bukan maknanya juga dicopot karena ghaid, karena baul, karena naum, enggak. Ya, itu bertentangan. Fakultu, maka aku katakan kata Zir bin Hubaysh, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, al hawa maknanya al hub, cinta. Ya. Apakah Anda pernah mendengar beliau, ya, sami'tahu domir haknya mandi kepada Nabi, yadhkuru fil hawa syai'an, ya, menyebutkan terkait tentang cinta sedikit saja? Qala na'am, ya, saya pernah mendengar. Kunna ma'a Rasulillah s.a.w. fi safarin. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu safar. Fabaina nahnu indahu idnadahu a'rabi bisautin lahu jahwari. Ketika kami bersama beliau, tiba-tiba ada yang menyeru memanggil beliau orang Arab Baduy. Ya, orang Arab Baduy. Yang mereka bukan orang kota. Mereka biasa berpindah karena mengikuti iklim atau mengikuti musim, karena mereka pengembala, ya, jadi kapan ada rumput di sana mereka pindah ke sana, meninggalkan tempat sebelumnya, sehingga mereka jauh dari peradaban, ya, dan mereka kasar, ya kasar. Tapi bahasa Arab mereka itu salah satunya yang paling fasih dahulu. Nah, di, mereka sebenarnya berhati lembut, mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena minimnya kesempatan datang ke majelis Nabi, ke masjid Nabi, akhirnya mereka sedikit kurang beradab. Tapi mereka Muslim, ya mereka Muslim. Nah, idnadahu Arabi bisautin lahu jahwari. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang menyeru Nabi, memanggil Nabi dengan suara yang jahwari, dengan suara yang keras. Ya Muhammadu. Fa'ajabahu Rasulullah nahwan min sautih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab Arab Badui tadi seperti suara dia. Nabi jawab kencang juga. Ha'um, ha'um. Ha'um itu maknanya khut. Iya, mungkin Mbak, bahasa kita sekarang, eh sini, gitu. Nabi jawab juga dengan suara kencang. Fakultu lahu, aku katakan, kata Sofwan bin Asal kepada Arab Badui tadi, waihak, celaka ente, ughdud min sautik, pelanin suara kamu. Fa innaka inda Nabi, kamu ini ada di samping Nabi. Waqad nuhita an hada, kamu dilarang dari hal ini. Ya, di Al-Quran dilarang ya. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajhar lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian kencengin suara kalian di atas suara Nabi, seperti kalian masing-masing kalian mengeraskan suara satu sama lain. Ya, nanti amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak sadar, ya enggak sadar. Faqala, nah ini Arab Badunya ini ngotot nih, wallahi la aqdud, demi Allah saya enggak mau pelanin suara saya. Oh, itu hatta di hadapan Nabi, ini memang tipikal mereka. Mereka kalau udah merasa benar, nah, demikian ya. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qawma, ya walam yalhaq bihim. Ya. Jadi Arab Badui tadi dia memanggil Nabi, "Ya Muhammad." Ya, manggil aja ya Muhammad tuh, bukannya Rasulullah. Ah, itu. Tapi Arab Badui itu sahabatnya. Ya, kisah-kisah terkait Arab Badui itu memang kebanyakan begini. Kencing di masjid lah, Nabi lagi khutbah disela lah. Ya. Dia menyela karena dia nggak ikut jumatan, kan dia nggak wajib jumatan. Kan salah satu wajib jumatan apa? Mustautin, ya. Dan dia bukan ahlul Madinah, dia orang yang tinggal di pinggiran-pinggiran Madinah. Dia datang ke masjid Nabi mau minta doa aja. Tapi dia bertauhid, dia nggak datang ke kuburan-kuburan keramat sebagaimana keyakinan dia dulu. Dia datangnya pada Nabi minta doa. Ini kemarau, nah, Nabi lagi khutbah disela sama dia. Emang kisahnya seperti itu banyak Arab Badui. Tapi mereka ahli tauhid. Dan mereka sahabat. Mereka lebih utama daripada para tabi'in. Daripada ulama-ulama kita zaman sekarang. Mereka sahabat Nabi. Ya. Nah, makanya kata para ulama, ketika kita menyebutkan kisah-kisah Arab Badui yang ada sedikit jafa sikap mereka terhadap Nabi dan sahabat yang lainnya, itu bukan dalam rangka merendahkan mereka. Tetapi ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah, begitu. Sama seperti ini juga, ya. Nah, Arab Badui tadi bertanya pada Nabi, ya, al-mar'u yuhibbul qaum, walam yalhaq bihim, wa ya Rasul. Ada seorang yang mencintai suatu kaum, walamma, lamanya ini harfu jazmin, temannya lam, makanya yalhaq majzum. Ada seorang yang mencintai suatu kaum, apakah dia tidak bisa menyamai keutamaan mereka, kaum tadi? Qala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati." Seorang itu bersama dengan yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Famazala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu 'irdih aw yasiru raqibu fi 'irdih 40 aw 70 aman. Mazala, famazala, mazala temannya siapa? Temannya Kana ya. Taib. Maka beliau senantiasa yuhaddisuna, menyampaikan hal tersebut pada kami. Almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu bersama yang ia cintai pada hari kiamat. Terus Nabi sebutin itu. Hatta dzakara baban minal maghrib, hingga beliau menyebutkan suatu pintu yang ada di maghrib. Maghrib itu yang kita kenal sekarang Afrika Utara, Aljazair, Libya, Tunisia. Ah itu namanya maghrib. Ya. Taib, masiratu ardih. Ya, beliau menyebutkan sebuah pintu dari maghrib yang masirah jarak tempuh luasnya, yasiru raqibu, maka orang yang berkendara akan berjalan, fi irdihim luasnya itu 40 atau 70 ahman, 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadur ruwati, maka Sufyan di sini bukan Sufyan sahabat, tapi salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kila ya kibalas syams. Ya, dia itu di sekitar Syam. Khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan litaubati. Allah menciptakannya, menciptakan bumi Syam. Sekarang yang ada di Palestine, Suriah, Lebanon, Yordania, Israel enggak masuk. Israel penjajah. Ya, Israel itu mereka adalah orang-orang yang minta suaka tahun 1947. Suaka perlindungan dari Eropa dengan dalih mereka adalah korban Perang Dunia Kedua, terutama korban Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler, Holocaust. Mereka datang ke Palestina minta suaka perlindungan, diberi perlindungan oleh Palestina karena Palestina orangnya pemurah. Bahkan ketika Indonesia merdeka tahun 45 dan butuh sekali ya pengakuan negara berdaulat di mata internasional, Palestina adalah negara pertama, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga secara hukum di mata internasional sudah diakui. Walaupun Belanda waktu itu enggak ngakuin. Ya. Tapi barakallahu fikum. Palestina pemurah. Nah, orang-orang Yahudi itu ditampung di diberi tanah. Dikudeta sampai sekarang lah yang antum kenal. Ya. Maka jangan kita pernah mengakui ada negara Israel. Ya, jangan, Palestina. Tapi mau enggak antum dulu dijajah nih kakek nenek kita oleh Belanda. Terus ya, Belanda datang terus tiba-tiba ya, ada negara Belanda tuh. Kan banyak dulu Irian Barat tuh Belanda dulu. Zaman Soekarno aja baru balik ke Indonesia. Timur-timur dulu Portugis. Ya, Mas tahun 75 ke Indonesia, 99 atau 98 balik lagi itu merdeka dia sendiri. 99 atau 98 ya, saya sekitar itulah lupa saya. Ya, tiba-tiba punya Portugis, jadi ratusan tahun sampai 1975 Portugis. Ya, mau nggak kita ini, misalnya ada orang Cina datang minta suaka, tiba-tiba dia berontak, terus jadi negara Cina ini, terima nggak antum? Enggak, dikudeta sama tamu, ini kan ajib, dikudeta oleh tamu. Mending Belanda ngejajah. Lah ini Yahudi mengungsi. Aduh, parah lagi. Ya. Taib, mana lagi tadi? Masih di hadis ya? Ya. Maka Allah menciptakan bumi Syam. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi terbuka untuk taubat. Wala yughlaqu, dan pintu taubat tersebut tidak tertutup, hatta tatlu asy-syamsu minhu, hingga ya matahari terbit darinya dari barat, rahu ya dari maghrib ya, dari barat, rahu Tirmidzi wa ghairuh, wa qala hadisun hasan sahihun. Ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Lugatul hadis, ya kosakata hadis, maja abika ai ma hamalaka alal maji'i, ya, kan ya, Sofwan bertanya, maja'a bika yazir, apa yang membuat engkau datang, ma hamalaka, apa yang membawa engkau untuk datang alal maji', ibtigha'al ilmi min ajli talabil ilmi, karena ingin menuntut ilmu. Kemudian kata Sofwan, innal malaika tad'u ajnihataha, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Berarti malaikat punya sayap, ya, punya sayap. Baik. Nah, ini meletakkan sayap-sayapnya majazun. Ini adalah bentuk majaz. an ma'unatihi wa taisirihi wa taisiri sa'yihi. Ini adalah bentuk majas akan pertolongan malaikat dan kemudahan malaikat untuk menuntut ilmu bagi para penuntut ilmu. Ya, hakka fi sadri. Kemudian kata zir telah hakka fi sadri. Ai hasala indi syakkun. Ada keraguan pada diriku. Ya, pada keraguan pada diriku terkait apa tadi yang dia tanyakan? Ya, alal apa? Al-mas'ala khufain, terkait mengusap dua khuf, dua sepatu, al-ba'dal ghaid wal baul. Setelah buang air besar dan buang air kecil. Naam. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, al-ghaidu fil asli lughati huwa al-makan al-munkhafidu minal ard. Ghaid itu dari kalimat ghata, dia isim fa'il. Ghata. Itu adalah sebuah tempat yang rendah, yang landai, yang ada di tanah. Jadi orang Arab dulu mereka enggak punya septic tank. Ya. Orang Arab zaman dulu mereka enggak punya septic tank. Maka kalau mereka mau buang hajat, mereka cari ke tempat yang paling landai untuk buang hajat di situ. Ya, bukan di dataran tempat orang jalan. Tertemu harta korun. Nah, baik. Nah, itu dari kalimat itu. Ghaid. Nah, akhirnya jadilah nama tempat, bahkan jadi nama tinja gitu. Orang Arab itu enggak suka ngungkapin sesuatu yang jelek, yang busuk, kotoran dengan nama aslinya. Beda sama orang kita. Tinja aja punya beragam varian. Ya. Enggak. Nah, macam-macam mau bahasa daerah mana, ada itu semua. Nah, orang Arab menghindari itu. Ya. Wa utliqa ala ma yakhruju min duburil insan lil mujawarati. Dan juga kalimat tersebut, kalimat ghaid itu disematkan pula ya secara mutlak kepada sesuatu yang keluar dari dubur kemaluan belakang manusia, tinja, kotoran. Ya, lil mujawarah. Ini kalimat dipinjam, meminjam. Ya. Karena berdekatan itu. Nah, dipinjemin aja situ. Nah, disebutkan oleh Sofwan ya dalam hadis yang beliau ceritakan yaitu kana ya'muruna idza kunna safran. Beliau memerintahkan kami ketika kami safran. Ya. Apa itu safran? Jam'u safir. Ya. Jamak dari safirin. Jamak dari safirin. Bersafar. Mislu sahbin. Jam'u sahibin. Jamak dari sahib. Jamak dari sahib bisa ashab. Bisa jamak mudzakkar salimnya. Sahabiyun. Bisa juga ya sahbun. Makanya orang berselawat sering tuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi, itu maknanya wa ashabihi. Nah, wa ashabihi. Nah, itu maknanya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Au tadullu ala syakki minar rawi. Nah, ada ini kan ada kalimat au ya. Au musafirin. Nah, itu au musafirin. Nah, atau nah ini berarti menunjukkan adanya keraguan dari sang perawi hadis ini. Hal qala safran au musafirin? Apakah Safwan mengatakan safran atau musafirin? Khifafana, khifaf. Ya, disebutkan di sini oleh Safwan alla nanzi'a khifafana, yaitu agar kami tidak mencopot khifaf kami. Ya. Khifaf kata beliau jam'u khuffin. Jamak, bentuk jamak dari khuf. Ya, sepatu tadi. Wa huwa ma yulbasu fi qadamil insani kal hidai. Ialah yang dikenakan di kaki seseorang seperti sepatu. Ya, dengan syarat tingginya lebih dari mata kaki. Syarat lainnya apa? Dia terbuat dari kulit atau yang lainnya yang dia bisa tahan diajak jalan bolak-balik. Khufnya dari kertas. Udah ketahuan baru jalan 3 langkah copot. Khufnya dari plastik. Jalan 3 langkah copot. Seharian copot. Sementara dia mesti 3 hari dia di jalan itu enggak rusak. Ya, umumnya demikian. Nah, itu. Taib mana lagi tadi? Ya'muruna al-amruna lil ibahati wal jawazi. Kan disebutkan di situ. Mana tadi? Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin. Beliau memerintahkan kami ketika kami safar untuk tidak mencopot khuf kami. Ya'muruna, beliau memerintahkan kami. Perintah di sini bukan bermakna wajib. Ya, perintah di sini sebagaimana yang diterangkan oleh para usuliyun maknanya banyak, bisa wajib, bisa sunnah, ya, bahkan bisa mubah. Baik, fi'il amr di sini atau kalimat ya'muruna. Nah, di sini al-amruhuna lil ibahati wal jawaz. Perintah di sini maksudnya untuk menyatakan makna boleh, ya, ibahah boleh, jawaz boleh juga sama. Ya. Illa min janabatin, kecuali karena janabah. Tidak boleh mencopot sepatu 3 hari 3 malam kecuali karena junub, karena janabah. Ya. Wahia lugatan, lihia lugatan al-bu'du. Nah, janabah secara bahasa al-bu'du. Ya, jauh, ya. Janabah yujanibu. Ah, itu. Ijtanaba yajtanibu. Janabah secara bahasa adalah al-bu'du, jauh. Nah, ini secara bahasa. Wa syar'an, namun berdasarkan terminologi syariat, apa itu janabah? Ma yujibu al-gusla. Bukan gusla, gusla. Pakai domba, domba mandi berarti. Yaitu yang mewajibkan mandi min jima'in au inzalin. Apakah karena jima atau karena inzal, keluar mani. Ada 6 hal yang menyebabkan seorang wajib mandi janabah dalam madzhab Syafi'i. 3 yang mustarok, ya, yang antara pria wanita. Jima, keluar mani, ya, satu lagi apa? Mati. Mati. Yang mandiin orang lain, fardu kifayah. 3 lagi khusus wanita. Selesai haid, selesai nifas, melahirkan. Melahirkan dari aspek mana? Manusia ketika ada di janin itu kan dari mani, ya, dari mani. Mani ibu, mani bapak. Ketika keluar manusia seakan-akan keluar mani. Maka fuqaha Syafi'iyah mengharuskan mandi janabah bagi si ibu yang setelah melahirkan, tapi bukan untuk si ibu ini jadi suci untuk sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan sama suaminya, bukan, tetapi sekedar pasca melahirkan. Paham gak sini? Ya, baru nanti dia bisa sholat dan seterusnya kalau nifasnya sudah selesai. Ya, nifas dalam madzhab Syafi'i minimal lahdoh, sesaat. Umumnya 40 hari, maksimal 60 hari. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi ya? Hah? Oh iya, al-hawa. Nah, beliau bertanya kepada Safwan, apakah Rasulullah SAW pernah menyebutkan al-hawa? Al-hawa di sini maksudnya bukan hawa nafsu. Maksudnya adalah al-hub, cinta. Nah, kemudian disebutkan tadi, tiba-tiba ada orang Arab Baduy, A'rabi. A'rabi, nisbatun ila A'rabin. Nah, ini nisbat, dinisbatkan kepada A'rabin. Siapa itu A'rab? Wahum sukkanul bawadi. Mereka adalah orang-orang yang menempati bawadi. Nah, pedalaman-pedalaman. Bukan yang di kota. Karena mereka nomaden, pindah-pindah terus. Ya. Wanusiba ilal jam'i tamyizan lahu min arabi alladhi yashmal man yaskunu albadiyata aw al-qura. Nah, dinisbatkan kepada jama' a'rabi, ya. Ya. Untuk membedakan dia dengan arabi, orang Arab. Yang kalau orang Arab itu mencakup yang tinggal di pedalaman atau di kota. Tapi kalau disebut dengan jama' a'rabi berarti dia itu yang tinggal di pedalaman. Pedalaman di sini maksudnya yang dia itu bukan kampung permanen. Dia tinggal di pedalaman, cari di gunung-gunung yang banyak rumput. Nah, Nanti rumput di sini habis, adanya di sono, dia gembalain semua gembalanya ke sana pindah. Nanti dia diriin tenda-tenda lagi di situ. Makanya mereka itu enggak ikut sholat Jumat. Ya, makanya jangan bingung ketika hadis Nabi-Nabi lagi khutbah, orang Arab Badui datang, dia enggak Jumatan. Ya, karena mereka bukan mustautin. Ya, bukan mustautin. Karena syarat Jumatan itu bukan sekedar mukim, tapi apa? Mustautin. Mustautin itu apa? Orang yang tinggal di situ dan tidak pindah dari situ, baik musim panas maupun musim dingin. Kalau di Indonesia, musim hujan atau musim kemarau. Ini antum nih, musim hujan, ntar misalkan hujan, tempat lain udah hujan, di sini belum hujan ya. Banyak-banyak istighfar nih kita nih. Musim hujan, gak pindah. Musim panas, kemarin gak pindah. Antum berarti mustautin, ali mustautin. Wajib Jumatan. Ya, bukan sekedar mukim. Tapi apa? Mustautin. Ya, kalau mukim sama mustautin bedanya apa? Ini mukim nih, misalkan nih. Saya udah kasih contoh ya. Misal seorang tinggal di Bandung, kerjanya di Bekasi. Ya. Dia 5 hari Senin sampai Jumat di Bekasi. Maka dia mukim di Bekasi. Dia mukim di Bekasi. Tapi dia setiap Jumat Sabtu, Jumat Sabtu. Apa liburnya? Sabtu Ahad pulang ke Bandung. Berarti selama dia di Bekasi, dia mustautin atau mukim? Mukim. Berarti dia wajib Jumatan enggak? Enggak. Berarti keberadaan dia di masjid, andaikan 30 orang mustautin, 40-nya dia enggak sah untuk melaksanakan sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena dia bukan mustautin. Paham sini ya? Baik. Dia mesti ada di tempat tersebut, di negeri tersebut, ya, tidak pindah, baik musim panas maupun musim dingin. Ya, kalau kita sekarang musim hujan atau musim kemarau. Nah, Arab Baduy yang dikisah dia datang ketika Nabi khutbah, dia memang enggak Jumatan. Ya, bukan karena kejahilan dia enggak Jumatan. Enggak, memang dia enggak Jumatan. Maka dia memotong khutbah Nabi, nah itu lain lagi itu. Ya, Nabi lagi khutbah dipotong, tapi Nabi enggak marah. Nabi maklum. Ya enggak? Mana lagi tadi? Kelewat mulu saya ini. Mana ya? Oh iya ini. Al-Jahwari. Ya, dia orang Arab Badui menyeru Nabi dengan suara Jahwari. Ya itu apa makna Jahwari? Syadidul Ali. As-Syadidul Al-Ali. Suaranya sangat tinggi. Ya Muhammadu. Nah, gitu. Ya Muhammad. Nah. Ya. Kemudian kata Sofwan. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi. Nabi SAW menjawab panggilan dia seperti suara dia. Ya, ya. Apa maknanya? Nahwan min sautihi ay bisautin murtafi'in kasautihi. Nabi juga menjawab dia dengan suara yang kencang seperti suara orang tadi, Arab Badui tadi. Kata Nabi SAW, ha'umu, maknanya apa? Khut. Sini ambil. Nah, maksudnya apa? Khud, ambillah. Maksudnya ke sini gitu. Ta'al. Nah, maksudnya begitu. Ya, kemudian Sofwan bin Asal marah kepada Arab Badui tadi karena dia bersuara kencang kepada Nabi. Kata dia waihak. Apa itu waihak? Sebenarnya kalau kita mungkin sering menerjemahkannya itu apa? Celaka gitu. Nah, dijelasin oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, dia kalimatut tarahumin. Kalimatu tarahumin wa tawajjuin tuqalu liman waqa'a fi su'in la yastahiqquh. Ini sebenarnya kalimat tarahum. Ya, kalimat yang di situ ungkapan kasih sayang, tawajjuh di situ. Ya. Kasihan gitu bagi orang yang dia terjerumus ke dalam keburukan yang sebenarnya la yastahiqquh, yang sebenarnya dia enggak layak mendapatkannya. Ya. Kemudian kata Sofwan kepada Arab Badui tadi, "Ughdud min sautik." Pelanin suara engkau. "Ughdud, ungkus, kurangi volume suara engkau." Ya. Kemudian Arab Badui tadi bertanya kepada Nabi, ya, "Al-mar'u yuhibbu al-qaum wa lamma yalhaq bihim." Ya, apa maknanya? "Lamma yalhaq bihim ay lam ya'mal misla amalihim min haitsul kamalu." Ya, apakah seorang yang mencintai suatu kaum namun dia tidak beramal seperti amal kaum tersebut dari aspek kesempurnaan? Kata Nabi, seorang akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Famazala, ya, maka Rasulullah SAW senantiasa ayat Nabi, ya, isim zalanya Nabi, idomir huwa kembali kepada Nabi. Kemudian kalimat li taubah itu kalimat yang mana ya? Di hadis? Oh ya itu, ya. Kibala syam khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan litaubati. Litaubati. Allah menciptakan syam pada hari Allah ciptakan langit dan bumi terbuka untuk taubat. Litaubati liqabulit taubati, untuk menerima taubat. Naam, afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah. Al hassu ala talabil ilmi. Ya. Ya. Al-hasu ala talabil ilmi. Anjuran untuk menuntut ilmu. Ya, wa su'alil mukallafi ahlal ilmi. Dan pertanyaan seorang mukallaf, ya, untuk bertanya kepada ahlal ilmi, para ulama, amma askala min amri dini, terkait yang belum jelas dari urusan agamanya. Nah, dianjurin kita bertanya. Ya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang tahu jika kalian enggak tahu. Bahkan Nabi menjadikan solusi obat kebodohan apa? Sifaul i as-su'al. Obat dari kebodohan apa? Bertanya. Jadi, cara menghilangkan kebodohan itu belajar, membaca, bertanya. Salah satunya bertanya. Ya. Baik. Mana lagi tadi? As-sani yang kedua ini, jawazul mashi 'alal khuffain wa muddatuhu lil musafir salasatu ayyamin bilayalihinna wa lil muqimi yaumun wa lailatun. Ya. Nah, bolehnya mengusap dua khuf, sepatu khusus, ya, tanpa perlu dicopot karena cuaca dingin atau karena sakit atau yang lainnya ketika berwudu, ya. Dan durasi waktunya bagi musafir 3 hari 3 malam. Bagi orang yang mukim sehari semalam. Ya, saya pribadi belum pernah praktekin pakai khuf itu. Ya, karena belum nemu sepatu yang sesuai dengan kriteria. Ya. Dan enggak ada hajatnya juga. Lagi pula kalau di negeri kita, di rumah terutama, kita masuk toilet. Nah, untuk mandi, apa buang air besar, buang air kecil, pakai sepatu, waduh. Nah, di zaman dulu mereka buang air kecil, buang air besar ke goit. Ke goit itu tadi apa? Al-makan al-munkhafid. Ya, ke tempat yang landai. Ya, enggak usah buka sepatu. Nah, kalau kita sekarang masuk toilet, toiletnya toilet rumah. Kalau toilet di tempat umum, iya, toilet rumah. Terus kita pun juga sholat masuk masjid, buka sepatu. Kecuali kalau musafir, ya, bersama di zaman Nabi, sholatnya di tanah, ya. Kemudian sholat di masjid Nabi, lantainya juga masih tanah. Nah, kalau sekarang kita pakai khuf, dari rumah kucluk-kucluk-kucluk, ya, pakai khuf, masuk masjid, gak dilepas kan. Ini mau kayak apa? Aduh. Ya, siapa yang udah pernah praktek pakai khuf? Sehari semalam gak dicopot. Sehingga cuma diusap aja. Bang Magi ini. Wah, waktu di hutan ya. Wah, Masya Allah. Beliau mah pengalamannya lain. Si buta dari gua hantu kan. Pendekar ya. Mainnya ke hutan. Sepatunya apa dulu? Doc Mart. Sepatu lapangan, Masya Allah. Pakai sepatu boot tuh ya, nah, diusap. Ya. Sholatnya di tanah berarti kan? Nah. Baik. Nah, beliau udah pernah praktek. Saya sendiri belum. Ustaz Abdurrahman udah pernah belum? Udah juga. Di, Oh, pendidikan di gunung. Masya Allah. Sekalinya naik gunung, saya sepatunya nggak memenuhi syarat di bawah mata kaki, ya nggak bisa jadi khuf. Sepatu trail run. Mana lagi tadi? Taib. Watub tadau al mudatu min al hadasi ba'da lubsihi. Nah, dimulai durasinya tersebut, dimulai tank start itu setelah dia berhadas, ya. Ketika setelah dia memakainya, nah, dia pakai khuf, kemudian dia berhadas, ah itu baru mulai. Dia berwudu kan? Dia berwudu. Nah itu. Wa yustaratu li jawazil mashi. Nah ini diterangkan nih. Dan dipersyaratkan akan kebolehan mengusap khuf tadi, ayyakuna al khufu tahiran. Nah, khufnya mesti suci. Wa ayyul basa ba'da taharatin kamilatin, dan harus dikenakan setelah sucinya sempurna. Ya, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Wa ayyakuna satiran lil ka'baini, sepatunya harus menutupi dua mata kaki. Wa ayyumkin tatabu'ul masyi fihi litaraddudil musafiri li hajatihi duna ayyubla. Ya, dan memungkinkan dia berjalan dengan menggunakan sepatu khuf tadi bolak-balik musafir tadi untuk cari hajat dia tanpa ada kerusakan. Jadi sepatunya normal. Kalau sepatunya dibuat dari plastik, ya, yang baru sejam tiga jam hancur, enggak, itu enggak sah. Ini mesti sepatu normal dari kulit atau yang lainnya. Wa yanubu mashlu khuffaini ala ghuslir rijlaini fi taharati min al hadasil asghari faqat kama dzukira fil hadisi. Nah, dan mengusap dua sepatu ini itu yanubu, dia bisa menggantikan an ghuslir rijlain, dari membasuh dua kaki. Fi taharati, dalam bersuci, min al hadasil asghar faqat, dari hadas asghar saja. Hadas kecil saja. Untuk berwudu tok, ya, bukan untuk berhadas akbar. Kalau hadas akbar berarti dia wajib mandi, ya, wajib mandi. Paham gak sini? Hadas akbar, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis min ghaitin wa baulin wa naumin, ya. Apakah karena buang air besar, buang air kecil dan tidur? Ini kan yang batalin wudu semua, ya. Taib. Wala yanubu an ghuslihima fit taharati min al hadatsil akbar kal janabati wal haidi wan nifasi, dan tidak boleh, ya, dan dia tidak bisa menggantikan membasuh kedua kaki tadi an ghuslihima ghuslihi ar-rijlain dalam taharah hadas akbar. Enggak bisa, dia mesti dicopot karena dia mesti mandi, ya. Baik, ya, kal janabah, spesial janabah wal haid dan nifas. Fala budda fi hadhihi al halah min naz'il khuffi wa ghuslir rijlain. Ya, maka mestilah dalam keadaan demikian kalau di junub dia mesti mencopot sepatunya tadi dan membasuh kedua kakinya. Nah, berikutnya yang bisa diambil pelajaran, at-ta'addubu ma'al ulama was salihin. Beradab di hadapan ulama dan salihin. Karena tadi sahabat Sofwan bin Umayyah memberitahu kepada Arab Badui, jangan kencengin suara di situ. Ya, wa khafdhi sawti fi majalisil ilmi, dan memelankan suara di majelis ilmu. Nah, berikutnya, ta'limul jahil husnul adabi. Ya, wa qawaidus suluki. Ah, di sini juga ada pelajaran, yaitu mengajarkan orang yang bodoh beradab baik dan bagaimana kaedah-kaedah suluk. Ya, kaedah-kaedah menempuh kehidupan ini. Nah, berikutnya, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hilmihi wa husni khuluqihi wa mukhatabatihi an-nasa ala qadri ilmihim wa uqulihim. Yaitu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam, ya, sikap bijak beliau, husnu khuluqihi, akhlak beliau yang baik, mukhatabatihi an-nasa, bagaimana beliau berbicara kepada orang sesuai dengan kadar ilmu dan akal mereka. Jadi Arab Badui ngomongnya kencang, Nabi juga kencang. Ya. Taib. Nah, berikutnya al-hirsu ala mujalasatil salihin. Ya, bersemangat antusias untuk bermajlis kepada orang-orang saleh. Ya, wa hubbuhum wal qurbu minhum, mencintai mereka dan dekat dengan mereka. Wal bu'du an mukhalatatil asrari, dan mesti menjauhi dari bercampur baur dengan orang-orang yang jahat. Wal hadar min ta'alluqil qalbi bi ahlil ma'asi wal fujuri, dan juga adanya peringatan dari bergantungnya, bertautnya kalbu dengan orang-orang yang pelaku maksiat dan orang-orang durjana. Ya. Fujur apa sih enaknya diterjemahinnya? Durjana ya. Hah? Fajir, orang fajir. Apa Ustaz Abdurrahman enaknya diterjemahinnya? Perbuat dosa. Saya biasa durjana. Tahu durjana apa dalam kamus besar bahasa Indonesia? Ya. Nah, mana lagi tadi? Nah, min sya'nil mahabbati. Nah, di antara kondisi cinta, di antara tanda cinta di sini, ya, antajziba al-mahab al-muhib. Ya. Yaitu cinta itu akan menarik al-muhibba, orang yang mencintai, ila tariqi man yuhibbu, kepada jalan orang yang dia cintai. Kalau cinta benar, cinta itu akan menjadikan sang pencinta. Ah, ini enakan terjemahinnya al-muhib, sang pencinta. Ya. Orang yang sedang jatuh cinta, maka cinta itu akan menarik dia ke jalan orang yang dia cintai. Nah, kita cinta sama Nabi, maka cinta kita kepada Nabi akan membawa kita, karena kita berstatus sebagai orang yang mencintai Nabi, kepada jalan yang Nabi tempuh. Nah, paham gak sini? Taib. Taib. Ini ya. Wa tahmiluhu ya ala ta'atih, dan cinta tersebut akan membawanya, membawa sang pecinta untuk mentaati yang dia cintai. Nah. Taib. Ini cinta sejati telah diwujudkan oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, cinta sejati mereka kepada Nabi dan telah terbukti. Ya, telah terbukti. Kalau kita mah baru sekedar klaim, mengaku-ngaku aja. Ya, entah cinta kita kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu pokok keimanan. Pokok keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai. Lebih dia cintai daripada kedua, cinta dia kepada orang tuanya atau kepada manusia yang lain. Maka cinta pada Nabi pokok iman. Pokok iman. Kalau ada orang yang cinta kepada Nabi, tapi cinta kepada Nabi sama dengan cinta dia kepada istri, anak, orang tua, kerabat, imannya gak sempurna. Bukan kafir, tapi imannya gak sempurna. Karena dia masih punya asul iman, yaitu apa? Mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul. Cuma dia salah menempatkan cinta Nabi, malah sejajar dengan kecintaan dia kepada selain Nabi. Apalagi kalau selain Nabi yang dia cintai, ternyata posisi kadar kecintaan dia kepada selain Nabi tadi lebih tinggi porsinya daripada cinta dia kepada Nabi. Ini lebih dosa lagi. Tapi enggak beriman, bisa hilang imannya kalau betul-betul enggak ada aslul iman. Itu apa? Cinta kepada Nabi. Cinta pada Nabi itu memang enggak ada sama sekali. Nah, ini orang kufur berarti. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Fathul babil amal war raja'i. Wat tabsyiru bin najati wal lutfi fil mau'idati. Juga yang bisa diambil faedah dari kandungan hadis ini, yaitu dibukanya pintu harapan, pintu rojak, harapan amal, pintu optimisme dan harapan. Wa tabsyir, dan berita gembira, bin najati, akan keselamatan. Ya. Oh, ini bukan walutfi berarti. Wawnya bukan waw atifah. wa ibtidaiyah wa lutfu fil mau'idah. Nah, juga di hadis ini terdapat keterangan mesti berlembut berlaku lembut dalam memberikan nasihat. Ya, yang berikutnya. Ya. Sa'atu rahmatillahi azza wajal, luasnya rahmat Allah azza wajal. Wa taysiruhu asbabal hidayati, dan bagaimana Allah memudahkan sebab-sebab hidayah. Wa fathuhu babat taubati, dan bagaimana Allah membuka pintu taubat. Ya. Dzikrul babi rubbama yakunu kinayatan an dzalik. Disebutkan pintu taubat ini bisa jadi itu cuman kiasan. Wa qad yakunu baban Allahu alam bihaqiqatihi. Dan bisa jadi memang pintu beneran taubat itu memang ada pintunya yang Allah alam, Allah yang paling tahu tentang hakikatnya. Nah, kemudian masih lama ya. Nah, mungkin satu hadis lagi. Hadisnya panjang-panjang ini. Wa Nabi Said ya. Wa an Abi Sa'idin Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dahulu ada orang sebelum kalian, kata Nabi, ada sesosok pria yang dia telah membunuh ya 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Dia bertanya, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Fadulla ala rahibin. Maka dia pun diberitahu, oh ada tuh rahib. Rahib ini ahli ibadah. Ahli ibadah dulu, ahli zaman ahlul kitab dulu. Ya, ahli ibadah. Dia beribadah pada Allah aja. Fa'atahu. Kemudian si sosok pembunuh 99 jiwa ini datang ke rahib tadi. Faqala, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dan orang ini berkatakan, innahu, bukan ini. Nah, itu. Dia mengatakan, itu ada orang yang bunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin, bukan fahalli. Nah, apakah aku bisa taubat? Bukan. Tapi dia bilang, apakah orang itu masih bisa taubat? Nah, itu. Jadi kalau ada keburukan-keburukan kayak gitu, jangan langsung bilang, Ustaz, saya dulu pernah begini. Ah, jangan. Sebut ini orang ketiga. Orang ketiga. Sahabat dulu begitu. Nyebutin. Ah, dulu ada yang begini-begini, ternyata pelakunya dia. Ya, itu banyak disebutkan dalam riwayat. Ah. Nah, ini kalau ada keburukan-keburukan, jangan nisbatkan kepada diri kita, walau kita betul melakukannya. Tapi ganti domirnya, domir goib. Nah, jangan domir mutakallim. Nah, domir goib. Orang ketiga, jangan orang pertama kita yang bicara. Begitu. Ya. Apakah orang itu masih bisa tobat? Faqala, si rahib tadi, ahli ibadah tadi mengatakan, la, gak bisa. Kesel dia. Faqatalahu. Nah, dia pun membunuhnya. Faqammala bihi mi'atan. Akhirnya dia sempurnakan membunuhnya menjadi 100. Ya, summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian dia masih bertanya, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Fadullah ala rajulin alimin. Maka diberitahu, bukan ahli ibadah lagi nih, tapi alim, orang yang berilmu agama. Ya, faqala, akhirnya si pembunuh ini yang sudah bunuh 100 bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin, fahallahu min taubatin. Itu ada orang yang bunuh 100 jiwa. Dia masih bisa taubat enggak? Faqala na'am. Ah, ahli ilmu ini mengatakan iya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah? Memangnya siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Emangnya biasa siapa yang bisa? Enggak boleh. Mau selama mau syirik sekalipun kalau masih mau taubat di dunia bisa. Kecuali di akhirat enggak bisa. Ya. Bisa taubat. Intalik, pergi kamu ila ardi kada wa kada, ke negeri ini itu. Fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di sana ada orang-orang yang beribadah pada Allah, beribadahlah engkau bersama mereka kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Ya, wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Kamu jangan pulang ke kampung kamu. Kampung itu, negeri kamu itu negeri yang buruk. wajib hijrah. Wajib hijrah. Maka dia pun menuruti perkataan si alim tadi. Ya. Fantalaqa hatta nasaba, hatta idza nasafa nasafa tariqa, maka dia pun beranjak pergi sampai dia berada di tengah jalan. Atahul mautu, kematian datang menjemputnya, dia mati. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adabi, maka malaikat rahmat dan malaikat adab ikhtasamat. Ah ini, bertikai. Ngerebutin. Oh, dia mati nih dalam keadaan maksiat. Kata malaikat rahmat, "Oh enggak, dia mau tobat." Nah. Taib. Faqalatil malaik, faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat mengatakan, "Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala." Dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadapkan kalbu dia kepada Allah Ta'ala. Waqalat malaikatul azabi, malaikat azab mengatakan, "Onda innahu lam ya'mal khairan qat." Enggak, dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Fa'atahum malakun fi surati adami, maka akhirnya ada malaikat yang menjadi penengah, datang dalam bentuk sosok manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka para malaikat rahmat, malaikat adab ini menjadikan malaikat yang datang tadi itu ya sebagai hakim, pemberi keputusan di tengah mereka. Faqala kisu ma bainal ardain, kata malaikat yang menjadi hakim ini kepada malaikat adab dan malaikat rahmat, ayo kisu. Nah, apa enaknya terjemah ini, ukur-ukur. Ayo ukur di antara dua negeri. Dia datang dari negeri buruk mau ke negeri baik. Ya, dia berada di mana nih? Masih berada terhitung di mana? Taib. Fa ila ayyitihima kana adna fa huwa lahu. Maka negeri mana yang lebih dekat pada dia, berarti dia di situ. Lebih dekat ke negeri baik, berarti dia udah dianggap tobat. Nah. Nah, kalau tobat mesti bersegera. Nah. Tobat itu mesti dibuktikan. Faqasu, dan mereka pun menghitungnya, mengukur. Fawajaduhu adna ila ahli ilal ardi allati arada, maka mereka pun mendapati bahwa orang tadi lebih dekat ke negeri yang dia memang tuju. Negeri orang-orang yang baik, yang di situ ada unas ya'budullaha ta'ala. Yang mereka ya'budunallaha ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah mengambilnya. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam sebuah riwayat di dalam kitab as-sahih Sahih Bukhari, fakana ilal qaryati salihati aqraba bisibrin, itu. Faju ila min ahliha, dan ternyata ke negeri yang soleh, ke kampung yang soleh, dia lebih dekat sejengkal, itu. Sejengkal, ya. Akhirnya dia dianggap ju'ila, dijadikan dianggap sebagai penduduk negeri sana. Taubat dia udah. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam sebuah riwayat yang lain dalam kitab as-sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadihi. Maka Allah mewahyukan kepada yang ini. Itu maksudnya apa? Malaikat adab. Alla taba'adi. Jangan kamu antaba'adi. Kamu menjauh dari dia. Ya, wa ila hadihi, dan Allah mewahyukan kepada yang ini, yaitu malaikat rahmat, antaqarrabi, kamu mesti dekatin dia. Nah, mendekat pada dia. Wa qala, dan Allah berfirman, kisuma bainahuma, ukurlah di antara dua negeri tadi, mana dia lebih dekat. Fawajaduhu ila hadihi aqraba bisibrin, maka ternyata mereka mendapati, ya, ternyata dia lebih dekat sejengkal ke negeri yang baik, yang dia tuju, yang dia mau tobat. Faghufirullah, akhirnya dia diampuni. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fana'a bisidrihi bisadrihi nahwahu, ternyata dia naha, dia lebih condong sedada, bukan sejengkal, sedada gini, sedada ke negeri yang baik gitu. Nahwahu, menghadap ke negeri yang baik, baru sadar. Nah, itu masya Allah. Nah, lugatul hadis, kosakata hadis. Ya. Rahib huwa al-mutakhalli an asghal ad-dunya wa tariku li maladhdhiha wa zahidu. Apa itu? Ini saya enggak jelas. Huruf ba apa huruf apa? Apa diantum? Hah? Fiha ya, bukan fabiha ya. Fiha. Taib. Wa zahidu fiha wal mu'tazilu li ahliha al muta'ammidu lil masyaqqi. Nah. Siapa itu rahib? Dia orang yang mutakhalli anil asgali dunia, yang dia mengosongkan diri dia dari kesibukan dunia. Dia fokus ibadah di gereja. Dia meninggalkan kelezatan dunia. Itu sampai sekarang ada itu, pastor-pastor biarawan. Ya. Mereka enggak mau menikah. Bahkan yang ekstrimnya lagi, selevel-level uskup, minumnya itu enggak mau kecuali air putih, enggak mau air berwarna. Diajak ngopi enggak mau. Ini oh, kopi ini. Ya, kup, panggil uskup. Panggil apa? Skup. Skup, ngopi skup. Nah, ngopi dia enggak mau. Dan dia enggak mau makan yang daging. Dia enggak mau makan daging. Dan itu ternyata dialami juga oleh agama-agama lain. Buddha, Hindu, Buddha juga. Biara apa namanya? Biksu. Nah, dia enggak mau kawin. Ya, katanya kelezatan kehidupan itu bukan di nikah, kata dia. Tapi bermeditasi dengan Sang Buddha. Bahkan belum lama ini saya lihat di YouTube, dia mendebat orang yang menikah. Emangnya kamu nikah tujuannya apa? Syahwat kan, syahwat. Lah dia pikir dia hadir di dunia ini hasil download. Hasil hubungan badan emak dan bapaknya. Itu biksu. Dia menafikan kenikmatan syahwat, gaya-gayaan. Itu dia hadir dari mana itu orang? Ah, biksu. Dan di Hindu juga ada. Apa istilahnya kalau di Hindu? Biarawan, biksu. Kalau di Hindu apa itu? Gak nikah. Di Hindu itu, mereka itu bahkan gak makan daging. Haram. Haram itu. Ya. Tapi barakallahu fiik. Sebagian anak-anak muda Indonesia yang muslim gak ngerti, ikut-ikutan. Gak mau makan daging. Punya inspirasi, terinfluence dengan siapa? Youth of today. Siapa itu youth of today? Mana ngerti antum semua? Ali ngerti gak? Gak tahu Ali. Ya. Ada itu. Ya. Band luar negeri. Ya. Itu personilnya namanya Ray Kepo, dia agamanya Hindu. Dan dia mendalami. Sehingga musiknya jadi Krishna Core. Krishna, karena dia Hindu. Dia Hindu. Ini musik keras. Bukan musik kayak Bang Haji Roma. Ya, tapi dia Hindu, dia mendalami. Dia mendalami betul-betul. Nah, dan dia betul-betul mengharamkan daging. No more, gak lagi-lagi makan daging katanya. Kapok. Haram. Anak-anak Indonesia ikut-ikutan. Straight edge. Gak makan daging, gaya-gayaan. Vegan, vegan, vegetarian. Dia gak tahu asal-usulnya. Ya. Sehingga, oh protein kan bisa dari tempe. Emang kenapa kalau daging, kenapa? Ujung-ujungnya dia gak ngerti itu asal-usul vegetarian itu. Dari Hindu. Orang Allah halalkan daging. Ya, ikan, hewan ternak, bahkan di lautan, apa kata Nabi terkena air laut, Nabi ditanya tentang air laut apa? Taib, tohuru mauhu walhilu maitatuhu, suci airnya, halal bangkainya. Ya, Ali lagi jalan ke Empang, lihat ada ikan hanyut, makan sama Ali, langsung dimakan. Dimasak, bukan langsung dimakan begitu Ali. Langsung dimasak, boleh. Bangkai itu bangkai, ya gak apa-apa. Halal. Ya, tapi sama mereka diharamkan, ya dan billah. Walaupun tidak ada diksi haram gitu, tapi mereka menjauhi. Ya, ini sebenarnya akidah Hindu. Nah, akidah Hindu. Ngeri amat akidah Hindu ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini rahib, dia menjauhi kehidupan demikian, kelezatan kehidupan. Wazahid fiha, dia orang yang zuhud di dunia ini. Wal mu'tazili ahliha, menjauhi orang-orang yang ada di dunia, maka dia menyendiri. Ya, di gereja gitu, menjauhi orang-orang. Al muta'ammidu lil masyaqqi, dia sengaja memang ingin cari susah. Pakai pakaiannya enggak mau yang cakep-cakep, yang gitu-gitu aja. Pakaian-pakaian biarawan. Lagi pula kan enggak nikah itu. Gimana coba itu? Ya. Itu bisa jadi memang ya, Nabi ketemu pemuda, pemuda yang gagah. Kamu udah nikah belum? Nabi afwan, Umar bin Khattab. Ya. Kata orang tadi, belum. Lah, kamu pemuda gagah. Enggak ada udzur. Kalau kayak Tolha, udzurnya belum balik. Masa nikah? Gimana orang belum balik ya Tolha ya? Nah. Kalau kayak Ali, udzurnya lagi daras, ya. Masa nyantri nikah? Coba aja kok berani. Sabkulisan. Kan kita udah belajar ya. Lillahi Allahu asyaddu faraha ya, kemarin ya. Hadisnya ya. Orang itu berkata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, sabkulisan ya. Ma'dzur lah. Ma'dzur. Saya juga dengar. Pernah juga ada khatib di sini juga begitu waktu itu. Allahumma aizal Islam wal musyrikin. Tolha masih belum balik kan? Belum. Nah, jangan nikah dulu. Jangan ikutin Abbas. Abbas sudah bolak-balik itu dia. Mana lagi tadi? Masya Allah. Hadisnya panjang ini. Man yahulu, siapa yang menghalangi, kata orang alim tadi, mengapa siapa yang menghalangi taubat antara kamu dengan taubat? Ini istifham ingkari, bentuk pertanyaan yang isinya pertanyaan tersebut mengingkari jawaban. Gak ada yang menghalangi kita dengan taubat dengan Allah. Ya, semua dosa hatta syirik kalau kita masih hidup bisa taubat. Dulu sahabat itu mereka nyembah selain Allah, bahkan diantara mereka ada yang membunuh sahabat yang lain. Bahkan diantara mereka ada yang mau mencoba membunuh Nabi. Ya. Namun Allah berikan taubat bisa di dunia. Masih hidup. Paham ya sini ya. Jadi mau dosa apapun gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mana lagi tadi ya. Ayu syai'in yakunu ha'ilan wa fasilan. Emangnya apa yang bisa menjadi penghalang, pemisah antara dia dengan taubat? Bainahu ai baina taibi, antara yang bertobat minad dzanbi, ya, dari dosa. Apa yang menghalangi dia dari orang taubat? Wa taubati, dengan taubat. Kemudian ardu kada wa kada, kamu pergilah ke negeri itu, negeri ini. Rawa at-Tabarani annasmaha Busra wasmul qaryati allati kana fiha kafaratun. Ya, Imam At-Tabarani meriwayatkan nama negerinya itu adalah Busra. Ya. Ini itu nama negeri yang di situ banyak orang-orang kafir di situ. Dia dulu ada di negeri itu, negeri Busra. Nah, kata si alim ini, kamu pindah tuh dari Busra, itu negeri buruk. Makanya fuqaha Hanabilah mengatakan, ya, sunnah hijrah itu bukan cuman dari negeri kafir ke negeri muslim ketika dia tidak mampu izharuddin, menampakkan Islam, tapi juga dari negeri yang di situ banyak pelaku maksiat dan ahli bid'ah walaupun muslim juga dianjurkan hijrah. Semisal teman-teman yang ada di kampung, dia enggak bisa ngapa-ngapain di situ kecuali dia cuma menjadi orang yang terkucilkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita bicara di kaum muslimin yang di situ banyak maksiat dan bid'ah, maka dalam mazhab Hanbali dia tetap dianjurkan hijrah. Nah, dianjurkan hijrah dia. Kalau enggak ada, nanti dia ikut-ikutan. Ya. Antum kalau sering lihat keluar, antum lihat akan ada kampung yang masya Allah. Saya dulu suka jalan-jalan tuh ke tempat-tempat yang luar. Sekian bulan. Nah, dulu. Nah, ngapain? silaturahmi kepada kaum muslimin. Nginep-nginep di masjid dulu. 20 years ago. Wah, 20 tahun silam lebih lah. Ya. Antum akan lihat negeri-negeri yang memang itu masjid udah kayak jadi kandang sapi. Demi Allah, saya pernah melihat kayak begitu. Ya, di pelosok-pelosok selatan sono. Ya. Selatan-selatan sono, di Jawa selatan sono, masjid sampai enggak ada penghuninya. Sampai kampung sepi. Ya, coba bayangin ada muslim di situ. Antum tinggal di situ gimana? Ya. Barakallahu fiik. Di daerah enggak jauh dari sini nih. Ya, dekat mertuanya Syekh Anwar itu. Itu ada satu kampung, mungkin jauh kali. Ada satu kampung yang isinya pelacur. Siapa itunya, apa namanya, dalilnya, apa petunjuknya, yang caloknya, suaminya gila kayak itu. Nah, itu kita pernah datengin ke tempat-tempat kayak gitu. Suaminya nganter-nganterin tamu, itu suaminya, pelacurnya istrinya. Ah, gila. Ah, makanya antum jangan mendem di tempat antum sendiri nanti. Lihat keluar bagaimana keadaan umat. Umat ini parah. Saya enggak ngajarin antum untuk ikut yang pas berbulan-bulan itu ya. Tetapi ini penting. Biar tahu kondisi umat seperti itu. Dan mereka butuh dakwah. Keluar kita itu ketemu sama mereka, jangan cuma di masjid. Kalau antum dakwah di masjid, tablik akbar, kajian kayak gini, yang datang yang udah ngaji, udah ke masjid. Yang ono gimana? Siapa yang mau jemput? Emangnya mereka mau gitu? Tablik akbar, ustadz kabir, ustadz, gak peduli mereka. Mau ustadz kek, ustadzah kek, gak peduli. Nah, sesekali kita itu hadir tengah-tengah mereka. Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian idza nasafa at-tariq ay balagha nisfaha, yaitu maksudnya di tengah jalan dia sudah sampai tengah jalan. Al-ardain, di antara dua negeri, ay allati kharaja minha wa allati dhahaba ilaiha. Yang dia keluar dari situ dan dia menuju ke situ. Dua negeri yang buruk, negeri dia dulu dan negeri yang baik, negeri yang di situ ada orang-orang saleh yang beribadah pada Allah. Ya, adna ay aqraba maksudnya. Mana yang lebih adna, lebih dekat? Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat, ternyata na'a bi sadri, badan dia, dada dia na'a ay nahada, lebih maju. Lebih maju itu. Ya. Bi juhdi masyaqqati. Karena sungguh-sungguhnya dia raqmat saqul ma asabahu minal maut. Ya. Meskipun berat, akhirnya dia sampai mendapatkan kematian. Adapun afadal hadis nanti ya, pekan depan insyaallah. Karena sudah mau pukul 21. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.